الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الإخوة رحمكم الله kita masuk di hadis ke-36 yaitu kesabaran Allah Ta'ala terhadap pendustaan para makhluk terhadap Allah Ta'ala. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kadzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik amma taqdibuhu iyaya faqawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalu al-khalqi bi ahwan 'alayya min i'adati amma shatmuhu iyaya faqalu ittakhadha Allahu waladan wa ana al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa fi riwayatin 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa amma shatmuhu iyaya faqalu li waladun wa subhani an ittakhadha sahibatan aw waladan. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis kursi, anak Adam telah mendustakan diriku, padahal aku tidak seperti yang seperti itu. Aku tidak seperti itu. Anak Adam telah mencela aku, padahal aku tidak seperti yang mereka katakan. Adapun pendustaan yang mereka lakukan terhadap diriku, mereka mengatakan aku tidak akan mengembalikan mereka sebagaimana aku menciptakan mereka. Artinya aku tidak menghidupkan kembali mereka sebagaimana aku telah menciptakan mereka. Ini adalah bentuk pendustaan anak Adam kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka artinya apa? Mengingkari kebangkitan. Bukankah mengembalikan, mengulangi penciptaan itu lebih mudah daripada memulainya? Adapun celaan mereka terhadap diriku, mereka mengatakan bahwa aku memiliki anak, sedangkan aku adalah Al-Ahad yang Maha Esa, As-Samad yang berdiri sendiri, yang menegakkan yang lainnya, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengan aku. Dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, adapun celaan anak Adam kepadaku, mereka mengatakan aku punya anak, maka mensuci diriku dari memiliki istri atau anak. Ya. Maka di dalam hadis ini ada pendustaan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengabarkan bahwa dirinya akan membangkitkan, akan menghidupkan kembali seluruh makhluk yang sudah mati pada hari kiamat. Tetapi mereka para makhluk mendustakan berita itu. Ya. Mereka mengatakan, oh tidak mungkin orang sudah mati akan dibangkitkan. Ya, aidza mitna wa kunna turaban dzalika ruj'un ba'id. Yang terucapan mereka seperti itu. Apabila kami sudah mati, kami sudah menjadi tanah, maka mustahil untuk kami bisa dikembalikan, untuk dihidupkan kembali. Nah, maka orang-orang yang mengatakan seperti ini, bahwa Allah tidak mungkin untuk menghidupkan kembali yang sudah mati, mereka terkena ayat Allah Ta'ala, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka menganggap Allah itu lemah, menganggap Allah tidak mampu. Nah, ya, maka ini adalah bentuk apa? Pendustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum warahmatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang kepastian adanya kebangkitan. Allah juga menyebutkan gambaran-gambaran kebangkitan pada yaumul kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengajak berpikir akal-akal manusia bahwa kebangkitan itu sangat-sangat mungkin. Nah, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi. Dialah yang mengawali semua penciptaan, kemudian dia mengulanginya, yaitu membangkitkannya kembali. Maka mengulangi penciptaan itu lebih mudah daripada mengawali. Ya. Juga la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aktsarun nasi la ya'lamu. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Cuman mayoritas orang tidak paham. Allah kan mengabarkan juga, yauma tubaddalul ardu was samawat. Hari ketika Allah mengganti langit dan bumi. Langit dan bumi ini nanti kan hancur pada hari kiamat. Dan Allah ulangi lagi. Allah ciptakan lagi langit dan bumi. Itu aja Allah mampu. Maka bagaimana manusia yang sudah mati tidak mampu untuk Allah bangkitkan kembali? Hal yang tidak. Ya. Allah juga gambarkan bagaimana tanah bumi yang kering, tandus, kemudian Allah timpakan hujan kepadanya. Kemudian apa? Tumbuh rerumputan. Wakadzalika nusyur. Demikianlah hari kebangkitan itu seperti itu. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an di suratul Baqarah 5 kejadian nyata bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. 5 ayat, 5 kejadian. Subhanallah. Bagaimana kasus pembunuhan yang terjadi pada Bani Israil Tidak ada ngaku kan? Fakul nadribuhu biba'atiha. Kadzalika yuhyillahu al-mauta. Maka Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi kan? Kemudian Allah perintahkan untuk mayat itu dipukul dengan sebagian anggota badan sapi itu. Ya. Kadzalika yuhyillahu al-mauta. Demikian Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Kejadian nyata dilihat oleh banyak orang. Nah, juga awalnya di mana Allah karyatin wajah kau yang tuh Allah urusiha, wajah kul kayfayuhi lahar, minta di mautnya. Atau seperti seorang laki-laki yang melewati satu kampung, ya, melewati satu kampung yang kampung itu sudah mati, perkampungan yang sudah mati, maka dia bertanya, ya, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kembali kampung yang sudah mati ini? Atap-atap rumahnya sudah pada hancur, ya, bekas-bekas saja. Maka fa'amatahullahu mi'ata 'aman tsumma ba'd. Kemudian Allah matikan orang itu di situ 100 tahun. Setelah itu dihidupkan kembali. Ditanya, "Kam labitsa?" Qala labitsu yawman aw ba'da. Berapa lama kamu tinggal di sini? 100 tahun dia mati di situ, dihidupkan, ditanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Dia bilang, "Yaum, satu hari, au ba'du yaum, atau setengah atau sebagian dari hari, enggak ada satu pun." Ya. "Bal labitsa mi'ata 'am." Sungguh engkau telah tinggal di sini 100 tahun. "Undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna." Lihat makanan minumanmu enggak berubah. Aneh. Makanan minuman 100 tahun tidak berubah. "Unzur ila himar." Berarti kan himar, keledai, mati dia. Satu Allah bangkitkan, Allah susun tulang-tulangnya, kemudian Allah balut dengan daging dan kulit. Balut dengan apa? Dia matat Allah ala kulli syai'in qadir. Berarti meyakini Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nah, mungkin ada yang ngeyel, kalau yang mati satu, lalu kalau semua bagaimana? Banyak mati. "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulumun hadar al maut." Ya. Ya. Halo. Ya, nanti kita dari 9:30 ya. Apakah kau tidak lihat bagaimana orang yang mengungsi keluar dari kampung halamannya karena takut mati? Wahukulu ribuan mereka itu. Faqala lahum Allah mutu thumma ahyahu. Allah katakan, matilah kalian semua. Kemudian apa? Thumma ahyahu. Kemudian Allah hidupkan kembali. Nah, mungkin masih ada yang ngayal lagi. Itu kalau jasadnya utuh. Nah, kalau jasadnya hilang, hancur, dimakan macan, atau seperti kasus-kasus, nah, kejadian kecelakaan itu, kecelakaan pesawat, nah, gimana? Apa mungkin bisa itu? Ada ayat tentang kisah Ibrahim. Dan kala Ibrahim, Rabbi hari ini, kaifa tuhyil maut. Ya Allah, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Apa engkau percaya? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Ya, aku percaya. Cuma ben mantep. Gitu. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih 4 ekor burung. Potong-potong bagian burung itu. Pisahkan di gunung-gunung yang ada. Setelah itu kamu panggil burung itu, maka akan datang kepadamu dengan cepat hidup kembali. Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti-bukti banyak sekali. Nah, adapun celaan Bani Adam kepada Allah, mereka mengatakan, mereka menisbatkan Allah punya anak. Ya, Allah punya anak. Maka Allah bantah tadi di hadis itu. Ya, wa anal ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku adalah Al-Ahad yang Maha Esa. As-Samad. As-Samad menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Ya. Allah tidak butuh kepada sesuatu pun, segala sesuatu butuh kepada Allah, itu As-Samad. Allah berdiri sendiri dan mendirikan yang lain, menegakkan yang lain. Nah, Allah tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan, dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Dia dikatakan anna yakunu lahu walad wa lam yakun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri? Hah? Bagaimana? Kan tidak mungkin. Dan mengapa pernyataan Allah punya anak merupakan bentuk celaan kepada Allah? Karena yang namanya anak itu mirip dengan orang tuanya. Ya kan? Menyerupai orang tuanya. Ya. Anak merupakan bagian dari orang tuanya. Berarti di sini apa? Allah adalah bagian dari makhluk. Ya, kalau dikatakan Allah punya anak, berarti Allah bagian dari makhluk. Atau ada bagian Allah yang menjadi makhluk. Kemudian juga berarti ada kesamaan Allah dengan makhluk. Karena tadi, anak itu mirip dengan orang tua. Kalau dikatakan Allah punya anak, berarti ada makhluk yang mirip dengan Allah. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah bentuk celaan yang seperti ini. Nah, maka Allah adalah yang Maha Sempurna, yang lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Taala. Nah, maka di sini banyak sekali kelompok-kelompok manusia yang mengatakan Allah punya anak. Nasara mengatakan Isa ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Musyrikin Arab mengatakan malaikat banatullah. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ini paling kurang ajar ini. Musyrikin Arab itu. Mereka sendiri kalau dikatakan, eh, istrimu melahirkan anak perempuan, marah, jengkel, ngamuk. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu musfaddan wa kadhib. Ketika diberi kabar gembira mereka punya anak perempuan, maka mereka dhalla wajhuhu, menunjuk wajahnya merah pada mukanya, jengkel, marah, sedih. Yang ada di otaknya hanya dua aja, saya bunuh anak itu atau saya biarkan hidup dengan menanggung rasa malu seumur hidup. Mereka sendiri tidak suka punya anak perempuan, tapi dengan seenaknya mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Ini kurang ajar sekali musyrikin. Ya, maka Allah menantang mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah mereka mempersaksikan penciptaan malaikat? Kok mereka langsung bisa memvonis malaikat anak-anak perempuan Allah? Maka tuduhan Allah memiliki anak ini adalah kalimat yang sangat-sangat dahsyat. takadu samawati wa tafattar tansatul ars wa tahiru jibal hadd in da'aw rahman walad. Hampir-hampir langit terpecah, bumi terbelah, gunung hancur berantakan ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ini kalimat besar. Jadi sekedar mengatakan Allah punya anak sudah seperti itu akibat. Apalagi mengatakan apa? Allah punya anak perempuan. Makanya kenapa? Ya, kalimat yang surat. Alakumul dzakaru walahul unta tilka idzan qismatun dzika. Apakah untuk kalian anak laki-laki sih untuk Allah anak perempuan? Inilah pembagian yang surat. Nah. Jadi ini adalah apa? Celaan kepada Allah Taala. Nah, makanya harus hati-hati. Ya. Sedangkan di hadis Ibn Abbas ada kan subhani anattakhidha sahibatan aw walad. Maha suci diriku dari memiliki anak dan memiliki istri. Nah. Sebab yang namanya anak itu dari istri. Nah, jadi Allah enggak ubah dua-duanya. Kemudian hadis ke-38 walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru bi yadil amru uqallibu al-laila wan nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah Taala berfirman, ini hadis qudsi lagi. Ya. Jadi hadis itu ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang lafaz dan maknanya dari Allah. Langsung dari Allah. Tapi bukan Al-Qur'an. Ya. Sedangkan hadis nabawi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti pembahasannya di apa ya? Ulumul Quran, biasanya tidak ada pembahasan. Jadi di ulumul Quran akan diterangkan Quran itu apa, hadis qudsi apa, hadis nabawi apa. Anak Adam telah mengganggu diriku, menyakitiku. Ya. Dia mencela waktu. Ya, dia mencela waktu. Sedangkan aku adalah waktu. Di tanganku segala urusan. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Ya. Nah. Ya, jadi di sini ada penetapan bahwasanya Allah terganggu. Allah tersakiti, yukdi. Tetapi gangguan yang datang dari makhluk kepada Allah itu tidak sampai membahayakan Allah. Nah, ya. Jadi Allah terganggu. Tetapi gangguan itu tidak sampai membahayakan Allah. Baik. Di dalam hadis ini ada keterangan bahwa Ibnu Adam itu mencela Allah. Meskipun celaan itu tidak langsung. Jadi Adam tidak mencaci maki Allah secara langsung. Tetapi bentuk celaan kepada Allah dilakukan ketika mereka mencela waktu. Oh, ini hari siang. Ya kan? Ini hari siang. Ini tahun yang jelek. Ya kan? Seperti keyakinan sebagian orang, hari-hari siang, waktu-waktu siang, gitu kan? Itu kan betul. Seperti orang Jawa, bulan Suro itu dianggap bulan siang. Itu masuk kan betul. Nah, hari meninggal orang tua itu dianggap hari siang, gitu kan? Kebelati simbah misalnya kan. Ayo, mantu, kapan pak? Minggu, tanggal sekian. Wah, gak iso itu. Kenapa? Itu pas kebelati simbah, gak berani. Jadi mereka mencela waktu. Ya. Padahal yang namanya waktu, jadi katakan, wa ana dahru, aku adalah waktu, bukan berarti Ad-Dahru itu merupakan salah satu dari nama Allah. Tidak. Maksudnya Ad-Dahru adalah aku yang mengatur waktu tersebut. Aku yang mengganti siang dan malam. Aku yang mengatur keadaan siang dan malam. Gitu loh. Sehingga waktu itu adalah makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mencela waktu sama dengan mencela yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Kemudian di sini tentang masalah waktu itu ada beberapa hal yang harus dipahami ujiannya. Pertama, mencela waktu. Ini hukumnya apa? Hukumnya bisa syirik besar, dan bisa juga syirik kecil. Kapan dikatakan syirik besar? Ketika dia mencela waktu dengan keyakinan bahwa waktu yang menciptakan kejadian itu. Jadi di sini meyakini ada pencipta selain Allah. Yang kedua, dikatakan syirik kecil kalau meyakini apa? Waktu sebagai sebab terjadinya peristiwa itu. Nanti ada juga masalah mengabarkan waktu. Seperti sekarang misalnya, ya, dikabarkan bahwa suhu udara di Saudi itu di atas 50 derajat. Sekedar mengabarkan, oh sekarang di Saudi panas banget loh pak. Ya. Ini kan sekedar berita kan? Sekedar berita. Maka yang seperti tidak ada masalah. Terus, gimana cara menghukuminya? Kapan ucapan itu masuk kategori mengabarkan? Yang itu berarti dibolehkan. Kapan ucapan itu masuk kategori celaan kepada waktu? Maka yang seperti ini tergantung dari niat orang yang mengucap. Ya, niat orang yang mengucap. Ya. Di Saudi sekarang panas. Kenapa? Atau dia misalnya kemarin dia umroh wah Saudi, wah ngasih polis orang kita kenal ini, nah, ini berarti celakan, ya kan? Juga nanti kan orang bisa dilihat dari intonasi ya, intonasi bagaimana dia mengucapkan kalimat itu. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Jadi faedahnya adalah diantara dari dua hadis ini adalah kita harus hati-hati di dalam menjaga lisan kita. Ya, jadi penjagaan terhadap lisan itu tidak hanya berkenaan dengan apa? Dari ghibah, dari namimah, ya. Tapi yang lebih beri lagi dari kata-kata syirik. Ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan yang seperti ini. Maka harus ekstra hati, ya. Harus betul-betul menjaga, karena mayoritas orang itu masuk ke neraka hasil tamen dari lisan. Nah. Kemudian kita masuk di bab baru, bab al-imanu bil qadar. Ini bab ya. Bab ini bab yang sangat penting. Ya. Di mana kebahagiaan hidup itu didapatkan dengan mengimani al-qada' wal qadar. Ya. Kenikmatan beribadah kepada Allah juga melalui al-qada' wal qadar. Ya. Satu nasihat yang sangat luar biasa dari seorang sahabi jenis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu kepada putranya Al-Walid. Ketika beliau meninggal, Al-Walid ini datang kepada ayahnya, minta nasihat, minta wasiat. Maka diwasiatkan ya, kepada Al-Walid untuk apa? Iman kepada Al-Qadar. Khairihi wasallam. Sampai dikatakan, fa'inna kalam tanam, ya, fa'inna iman. Engkau tidak akan mendapatkan manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah kecuali dengan apa? Untuk mengiman takdir yang baik. Bahkan engkau tidak akan bisa mendapatkan hakikat pengenalan kepada Allah sampai engkau mengimani al-qada wal qadar. Khairul sam. Dan berapa banyak orang salah dalam memahami al-qada wal qadar sehingga dapatkan orang itu gila, stres gara-gara mikir takdir. Ya. Saya pernah menghadapi seorang aktivis lembaga dakwah kampus. Padahal mikir takdir itu enggak nyampe. Ya itulah, karena mereka memahami takdir dengan cara filsafat. Padahal kalau kita mau kembali kepada syariat Islam yang benar, memahami takdir itu gampang, simple, sederhana. Dan kita betul-betul merasakan bagaimana nikmatnya hidup ketika kita paham tentang masalah. Di sini ada dua kelompok besar yang tersesat dalam masa takdir. Pertama adalah kelompok Qadariyah, yaitu kelompok orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka mengatakan al-amru unuf, ya, perkara itu terjadi seketika tanpa ada takdir sebelumnya. Semua itu langsung seketika, Semua itu tergantung manusia. Dari sini orang itu akhirnya jadi stres ketika gagal itu stres. Waktu sudah apa namanya menjalankan semua sebab-sebab ya kan, faktor-faktor dan sebab ini kan kok gagal. Dan upaya-upaya untuk menghilangkan keimanan kepada takdir itu terus berlangsung sampai hari ini. Di dunia intelektual mereka mengatakan faktor X. Mereka tidak mau menyebut bahwa ini takdir. Ya kan? Ketika semua sebab sudah dijalankan kok gagal? Oh, ini ada faktor X. Padahal itu adalah takdir. Ya kan? Dan mereka coba untuk menghilangkan. Kemudian yang kedua adalah kelompok Jabariyah. Ini lawan daripada kelompok Qadariyah. Orang yang ekstrim menetapkan takdir. Sampai mereka mengatakan manusia, makhluk tidak punya kehendak dan kemampuan. Makhluk itu ibarat alat. Tergantung siapa yang menggerakkan. Tergantung. Atau mereka katakan apa? Manusia itu seperti bulu, tergantung angin kemana dia mau terbang kan? Ya. Maka kalau kita ikuti pemahaman Jabariyah ini, tidak ada perbuatan dosa. Tidak ada perbuatan dosa. Kenapa kamu mencuri? Kan dipaksa. Aku yang dipaksa. Aku mesti dapat pahala. Aku mencuri itu dapat pahala karena aku mentaati perintah Allah. Itu Jabariyah. Iya kan? Lu kamu berzina kenapa? Lu aku tak akan dipaksa oleh Allah. Aku enggak punya kehendak, aku enggak punya kuasa apa-apa. Aku dipaksa oleh Allah Taala. Iya. Juga berapa banyak orang salah memahami takdir. Di mana mereka mengimani takdir tapi aplikasinya keliru. Di mana mereka bersandar kepada takdir. Ya weh, itu takdir surasa usaha. Ya kan? Coba, berapa banyak orang yang tanya, berapa banyak pelacur itu di lawan sana? Pelacur. Kenapa Anda kok menjadi pelacur seperti ini? Wah, ini sudah surat takdir. Padahal takdir itu adalah sirullah ala kulli. Rahasia Allah atas para makhluk. Artinya tidak ada satupun di kalangan makhluk yang mengerti takdir kecuali setelah terjadi. Sebelum terjadi tidak ada seorang pun yang mengerti masalah takdirnya apa, gitu loh. Berarti ketika seseorang bersandar kepada takdir tanpa melakukan usaha, tanpa menjalankan sebab, ini bersandar kepada sesuatu yang dia tidak ngerti. Ini akal saja bisa ngerti. Sandaran apa? Iya kan? Sesuatu yang dia tidak paham. Ini praktek-praktek yang keliru dalam masalah apa? Aliman, filqodok, wal-qodok. Maka lewah, rahimahullah, maka bab ini bab yang sangat penting. Dan agak panjang di usul iman, ya, pembahasan masalah al-qodok, wal-qodok. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan tauhid, ya, dari pembahasan aliman, filqodok. Dan insyaallah kita akan bahas badal id, ya. Badal id. Itu waktu sudah jam 8 dan saya ada acara sehingga nanti kita sambung di badal id. Ini pertemuan terakhir selama Ramadan. Nah, setelah itu kita masuk 10 terakhir. Tidak mungkin membahas taklim sehingga insya Allah kita sambung di badan kita insya Allah. Ataupun tepatnya kata ya tadi panitia akan memberikan informasi kepada kita semua. Baik, sampai di sini alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.